người già người yêu. Saja Arab mundur Kandhani marai gobyos tenan. Syukur bisa nyawa gunung desa. Sangat tak sangat lelah

Terus hey. Sampai Yeah. kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupo among ati pawi nyoba kak nak, mbak menawa cocok, cocok banget, iya, kelajengaken. Luput pisan kena pisan, yen kahampa luwe kahampa. Kenoti numbas harto I'm not afraid. Oh, biru hamong enaki ati noratakan batin setiamu Oh,

Thank you. pancen benar kandangmu. Bapak don jingleng, ibu don jingleng. Ayo mesake mas, sing nyoteng. Mas Tarman arep geblak. Sing mesake ibu kono. Nggih. Nyuwara pengulate bemper kok ngguri ae, mbok madhep rono sithik oleh ibu-ibu iki. Ya nang kene. Nah, ra ngono. Apa? Mas Gogon kuku mak buwek ku kacamatane terus guanti anyar meneh. Whoa. pijar krungu